Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau mempunyai unta? Dia mengatakan iya. Kemudian Nabi bertanya, apa warna untamu? Dia mengatakan warna merah. Apakah ada pihak di antara unta yang berwarna orok abu-abu, yakni warna antara hitam dengan putih? Dia mengatakan iya. Kemudian Nabi bertanya, mengapa ada? Dari mana warna abu-abu ini muncul? Kalau mengatakan ada warna, nazaru ilqun, boleh jadi ada dari bapak-bapaknya yang berwarna abu-abu. Kalau Nabi mengatakan maka anakmu ini boleh jadi juga nazaru ilqun. Warna hitam karena ada di antara ayah-ayahmu, nenek moyangmu yang berwarna hitam. Warna tiang berwarna ini adalah tiang yang jelas yang menyebabkan orang Arab seperti ini merasa tenang. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan adanya anak berwarna hitam dari dua orang tua yang warna dua orang tua yang berbeda dengan warna anak, Nabi biarkan dengan adanya unta berwarna abu-abu dari unta-unta yang berwarna merah. Karena zat yang kuasa untuk mewujudkan unta abu-abu ini kuasa untuk mengumumkan anak yang mempunyai kita. Dalil yang kedua adalah kisah seorang perempuan yang bertanya bahasanya ibunya bernada untuk berhaji namun belum berhaji sehingga meninggal dunia. Apakah aku bisa menghentikan ibu? Tapi mengatakan iya. Kemudian Nabi berkata kepada perempuan tersebut, apa pendapatmu? Seandainya ibu punya utang, apakah aku bisa melunasi utangnya? Si perempuan mengatakan iya. Maka Nabi mengatakan, lunasilah Allah, karena utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Berarti Nabi mengiyakan utang kepada Allah yaitu nada dengan utang kepada sesama manusia. Berarti Nabi mengatakan bahasanya kewajiban berhaji sama nada di sini sebagaimana kewajiban lunasi utang. Ini ulama mengatakan atau ahli fikih fuqaha mengatakan bahwasanya badal haji itu boleh meskipun bukan kerabat. Badal haji menggantikan haji itu boleh dilakukan meskipun yang menggantikan itu bukan kerabat. Dijalui dengan dalil bahwa Quran dan Sunnah telah menunjukkan kalau jasad adalah hujjah. Maka akal tidaklah berdiri sendiri untuk menetapkan bahwa jasad adalah dalil sahihah. Namun akalnya tidak menetapkan apa yang ditetapkan oleh sahihah. Berbeda dengan orang-orang yang berjahat, mereka mengatakan innaha berarti memasukkan sesuatu dalam syariat Allah yang tidak Allah syariatkan. Semakin nahu mengkal, kemudian ada orang yang mengatakan ini adalah tidak diberi akan setelah dari. Maka jawabannya akal yang lain kali bersyarat tidak menjadi syariat, yuk tambah dalilan terhadap sebagai dalil. Karena Allah yuhilu daiman alal akli. Seringkali melakukan ihalah, selalu melakukan ihalah kepada akal. Ihalah itu memindah. Kalau bahasa buku ihalah itu contohnya, siapa yang ingin menjelaskan detail-detail silahkan baca ini. Siapa ingin menjelaskan lebih lengkap tentang masalah ini silahkan baca ini. Maka berarti ini penulis ihalah kepada buku itu. Contoh ihalah tentang sesuatu, nah, kalau masalah macam ini saya tidak bisa, masalah faedah saya tidak memahami, detail-detail masalah faedah saya tidak memahami, silakan anda tanya sama dia. Ini sudah dari halah kepada dia. Nah, Al-Quran maka Allah itu sering melakukan ihalah berkaitan dengan banyak masalah seperti apa. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian pikirkan, coba kalian gunakan akal, benarkah semacam ini? Wa man anqal dan tidaklah sebagai permisalnya Allah sebutkan dalam Al-Quran kecuali i'malul al-aqli, menggunakan akal dan menganggap menjadikan akal sebagai iktibar, sebagai tolak ukur. Walau kita berdalil yang akan tapi dia haruslah dia yang bisa jadi dalil setelah dia ya ayat sunnah sahihan dia yang benar. Apa idakan apabila kita pintar dia yang batil maka tidak terangkat. Walau dalam guna dan kami dan kita pembicaraan kita adalah tentang dia yang benar. Itulah kias yang terwujud padanya ilah hukum asal pada hukum taksir dengan gambar dan kias itu boleh. Taksir dengan gambar kias tidak terhitung sebagai bentuk pertentangan antara kias dengan dalil Quran dan Sunnah. Walau tidak taksir dengan kias, kita tidak termasuk pertentangan kias dengan Quran dan Sunnah. Contoh taksir dengan kias dalam firman Allah, berzina perempuan dan berzina laki-laki, campurlah masing-masing dari keduanya, kami campurkan. Nah ini amun sifat umum. Ada di sini ada alnya yang menunjukkan makna umum. Maka siapapun berzina laki-laki yang berzina, siapapun berzina perempuan yang berzina, maka dicampur sekali-sekali campur. Akan tetapi jika berzina perempuan tersebut adalah budak perempuan, maka cuma dicambuk 50 kali tahunan dan dalilnya adalah maaf. Itu firman Allah, fainata yang dibahi syatir, jika mereka budak-budak perempuan itu melakukan perbuatan yang berzina, fa'alihina hukuman untuk mereka adalah sepenuhnya adat musonat yang dilakukan adat atau siksa atau hukuman untuk al-muqsona, untuk perempuan-perempuan merdeka. Dalam Al-Quran, muqsona itu memiliki beberapa makna. Muqson, muqsona itu memiliki beberapa makna. Makna di musalah di sini maknanya merdeka. Musalah juga maknanya sudah menikah. Itu istilah yang terkenal, pezina musalah. Pezina musalah yang berpezina dan dia sudah menikah. Dan terkadang ada muhsan artinya adalah menjaga diri, wanita baik-baik, bukan wanita nakal, bukan wanita yang mudah dengan laki-laki. Juga disebut muhsanah sebagaimana firman Allah tentang halalnya menikah dengan wanita ahli kita. Bermusnahkan dari latihan untuk kita yang berikut hilulah dan perempuan bermusnah dari ahli kita itu halal untuk kalian. Solat itu maknanya akhifah, perempuan yang memiliki ifah yang menjadi kehormatan. Maka berdasarkan Fatwa Nisa 25 ini, maka budak perempuan siksaannya adalah 50 kali tahunan. Gimana kalau budak laki-laki, sedangkan budak berzina itu adalah abdul budak laki-laki, maka juga dicambuk 50 kali tahunan. Apa dalilnya? Ya, dengan budak perempuan. Apa ilahnya? Contoh taksir dengan setia mungkin. Kalau azania itu kita taksir dengan berzina perempuan, itu kalau sudah perempuan maka 50 kali yang buat ini azania taksirnya dengan sedangkan untuk azani ini taksirnya dengan setia. Wadahnya sekian ini seandainya membatalkan fisikan dengan ayat, bisa kita katakan ia adalah kias yang rusak. Akan tapi kias ini tidak membatalkan ayat. dengan kias dari kias yang jelas kita dengan kias yang dari dikiaskan dengan budak perempuan kita taksis ayat. Sedangkan contoh kias yang menyelisih nas sehingga berstatus sebagai fasisul iktibar, kias yang bertabrakan dengan nas membatalkan nas itu dalam ilmu usul fikih disebut kias fasisul iktibar. Bahasa enaknya tidak teradat. Contohnya adalah jika ada orang yang berpendapat, yaitu Imam Abu Hanifah, perempuan yang sudah balik dan merdeka boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, sebagaimana perempuan yang merdeka boleh menjual hartanya tanpa izin wali. Artinya, karena nikah dan jual beli sama-sama tertaruh tindakan, maka menikah adalah tindakan berkaitan dengan manfaat, berkaitan dengan jasa, yaitu jasa kemaluan. Sedangkan baik jual beli adalah tertaruh iman, adalah tindakan berkaitan dengan maka jawab untuk kias ini kita katakan ini kias yang tidak benar, lianlah karena kias ini bertentangan dengan nas. Tetapi kata yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengatakan, lam tuktah al-ajimu hatta tuktah marah. Janda tidaklah dinikahkan sampai diminta perintahnya, dan perawan tidaklah dinikahkan sampai diminta izinnya. Kalau para sahabat bertanya oleh Rasulullah bagaimana izinnya seorang tadi, kalau itu mengatakan izinnya adalah dengan kiasnya. Dia cekatan Ibu Nuri dan Muslim dari Abu Hurairah. Maka Nabi SAW melarang untuk seorang perempuan itu menikah tanpa izin dan tanpa izin berpikir wali dan tanpa wali. Di'ana walaupun sabriku seandainya perempuan itu memiliki kewenangan untuk menikahkan dirinya sendiri, tentu Nabi tidak perlu mengatakan langsung tahu, tidaklah dinikahkan perawan, tidaklah dinikahkan janji. Kata-kata dinikahkan menunjukkan bahwa labu harus ada wali bagi si perempuan. Maka hadis dalam Bukhari dan Muslim ini dari kalau nikah itu perempuan itu nikah harus dengan wali. Sisi pendalilannya diambil dari kata-kata tungkah, dinikah. Dari tentang wali yang tentang menikah itu bukan hanya hadis-hadis yang diperbincangkan, ada hadis-hadis yang jelas sahihnya dan itu menunjukkan kalau mau pakai wali. Lalu kata-kata dinikahkan berarti ada yang menikah. Apabila Nabi SAW mengatakan musyarifat, dan Nabi SAW dan menegaskan hal itu dengan mengatakan tidak ada nikah kecuali dengan wali. Lihat Ibnur dan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Bidi dari Abu Musa. Ini dinilai sahih oleh sejumlah ulama Lakuda wasna ayakuna akan ada antara maksud dengan maksud alaih, perkara cabang dengan perkara pokok dengan perkara cabang itu haruslah ada perbedaan. Min adlihi, karena itu maka terdapatlah pembedaan di antara keduanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka semua kias yang bertabrakan dengan nas alias kias yang fasidul i'tibar, semua kias yang fasidul i'tibar adalah kias yang batil karena dua alasan. Alasan yang pertama bertabrakan dengan nas, alasan yang kedua mengkiaskan dua hal yang berbeda. Semua kias yang fasidul i'tibar itu pasti ada bahasanya kias mengkiaskan dua hal yang berbeda. Tidak mungkin itu dua hal yang sama. Karena itu Quran dan Sunnah membedakannya. Contohnya mengkiaskan jual beli dengan nikah. Ini adalah penentangan kias. Ini adalah kias ya, bertabrakan dengan nas, kemudian mengkiaskan dua hal yang berbeda. Di antara perbedaannya yang disebutkan oleh Sunni, nikah itu adalah akad berkaitan dengan manfaat, itu jasa. Berkaitan dengan jasa. Sedangkan jual beli itu adalah akad berkaitan dengan benda. Kita jual air kemasan, ya kita jual adalah benda. Bukan jasa. Namun kalau akad, nikah itu akadnya itu objek akad adalah manfaat. Maka dengan akad nikah, maka pemanfaatan yang dulunya tidak boleh jadi boleh. Namun dengan akad nikah ini bukan berarti istri jadi budaknya suami, tidak. Itu sudah jadi budaknya suami, jadi milik suami. Bagaimana kemasan yang kita jual itu jadi milik orang. Maka mengkiaskan jual beli dengan akad nikah itu adalah bahasa lainnya adalah al-qiyas ma'al fa'il. Mengkiaskan dua hal yang berbeda. Maka semua kias yang fasidul i'tibar itu mesti kias ma'al fa'il, mengkias kedua yang berbeda. Syariat mesti membedakannya. Karena syariat membedakannya, maka mengkiaskannya adalah sesuatu yang tidak pas. Walidah kalau nazar oleh karena itu pembuat nazar mengatakan kias maka pahamilah dengan baik. Maka kata-kata pahamilah dengan baik ini bukan hanya sekedar melakukan tiba Israel saja, namun ia telah mengisyaratkan bahasanya wajib atas manusia untuk perhatian dengan kias dan memperhatikan dan memahami apakah kias ini yang benar atau tidak. Apakah kes ini bertabrakan dengan nas ataukah tidak bertabrakan? Contoh kasus. Pada asalnya la tujzi'u, tidaklah sah ibadah dari anak kecil yang belum tamyiz. Tidaklah sah ibadah minhu dari anak kecil kecuali untuk haji. Maka kalau untuk haji ada pengecualian. Nah, apakah mungkin kita kiaskan orang gila dengan anak kecil yang belum tamyiz? Fisih hasil haji dalam masalah sama-sama hajinya itu sah. Masa ada orang gila gimana kalau pas bapak sebenarnya kena penyakit pikiran, enggak tahu sebabnya depresi atau apa, enggak tahu. Pas. Teman-teman bilang orang bingung setiap tahun. Dihina orang yang jenuh ya. Pas liburan. Nah ini gimana kalau sudah bayar duit banyak sampai tanah berkuah, kok bingung setiap hari, kok minum mau berhenti, waktu berhenti minum, dari sampai selesai hati minumnya. Al-Dhamma Nasrur, maka dari ini kita katakan bagaimana menghiasan seorang gila dengan analisis yang sebentar ini. Bagianlah itu melarang sia. Artinya karena analisis yang belum tamyiz itu bukanlah orang yang kehilangan akal, cuma akalnya belum tumbuh. Sempurna namun hilang. Walaupun sudah ada perbedaan antara orang yang akan yang belum tumbuh dan belum tamyiz dengan orang yang kehilangan akal, maka paman manusia akan melarang dia. Walaupun yang terakhir pendapat yang paling kuat menurutku, layaknya dengan gilanya sementara. Ya ini artinya semisal orang yang terkena gila sejam atau dua jam atau tiga jam, maka orang ini bisa datang. Tapi kalau gila yang berusaha di tengah-tengah proses yang hari-hari lagi, dia dalam kesalahan pengendalian ini mendapatkan kecualian pengecualian seger, ingin mengupok, kurma seger padahal cuma punya kurma kering, tamar. Nanti bolehkan untuk barter dengan selisih, namun dengan taksiran. Selisih namun dengan taksiran. Ini kalau kurma seger ini 10 kilo, itu kamu sendiri kering berapa kilo? Oh, 5 kilo. Nah, sudah. Maka kurma kering 5 kilo boleh dibater dengan kurma seger 10 kilo. Nah, ini aslinya riba. Hukum aslinya riba. Asal tapi Nabi boleh. Tamar kurma kering itu tidak punya duit untuk beli cash, beli dengan duit membeli kurma. Nah, ini istisna dari faedah. Kasus awalnya itu adalah istisna dari kaedah dalam masalah riba fadl. Nah, apakah istisna ini bisa ditiadakan? Jawabannya bisa. Yang terbukti adalah pendapat dari Imam Ibtania yang mengkiaskan aroya dalam koma dengan aroya dalam anggur. Maka ada orang yang miskin ingin anggur segar, tapi dia punya tumpukan kismis, dia tidak punya duit cash. Bolehkah orang miskin membakar kismisnya dengan pemanasan? Boleh dengan taksiran. Nah, sampai di sini pembahasan qiyas. Tapi yang nabrak kemudian masih terasa penerangan tentang masalah istishab atau disebut istishabul hayy, mempertahankan keadaan asal. Demikian juga istihsan. Apakah istishab dan istihsan bakal masuk dalam apakah tidak? Maka jawabannya, sebelumnya istishabul hayy pengertiannya adalah anjepatia asyik ala makanan alih. Sesuatu itu tetap dalam keadaan sebelumnya. Contoh, jika ada orang yang mengatakan, apakah ada kewajiban sholat yang senang dan sehari semalam? Mereka mengatakan tidak wajib. Apa dalil kalau tidak ada kewajiban sholat yang senang? Jawabannya adalah istishab hal, mempertahankan keadaan asal. Wa al-aqwa yang pada asalnya adalah tabaqu ma'ana ala ma'ana. Ini nama lain untuk istishab. Istishab itu disebut juga dengan sebutan tabaqu ma'ana ala ma'ana. Mempertahankan sesuatu yang sudah ada sejak dulu sebagaimana keadaannya sejak dulu. Sejak dulu itu sholat lima waktu, sholat berjamaah cuma lima. Maka ini kita pertahankan sampai kita sampai ada dalil yang jelas sebenarnya ada tambahan sholat yang sama. Dan apakah 25 ini hukumnya haram? Kalau para ulama mengatakan tidak. Jika saya bertanya apa jalannya, jawaban para ulama jadi berhak. Karena hukum asal jual beli adalah halal. Apakah hukum jenis ini halal? Para ulama mengatakan iya. Dan jalannya adalah istishabul hayy. hukum atau jual beli halal. Maka siapapun yang mengatakan jual beli ini adalah haram, masih belum mendapatkan dalil karena itu hukum halal. Karena pada asalnya jual beli itu halal. Ini istihab ini tidak semata-mata muncul dari pikiran. Mengapa? Karena pertimbangan dalil. Saat ini diruntut, apa dalil kesimpulan ini? Ada dalil. Apa dalil kesimpulan ini? Jawabannya ada dalil. Jawab Allahul Bayah. Sehingga istihab tidak bisa menjadi hukum tersendiri atau sumber hukum tersendiri. Kemudian ini bisa di sini sebelumnya tidak menyebutkan definisi istisan secara istilah yang dipakai oleh ulama usul fikih. Ini tidak membahas istisan dalam sisi maknanya secara bahasa. Istisan secara bahasa artinya anggapan baik. Kita katakan istisan bukanlah dalil, karena anggapan baik yang tidak bertentangan dengan ajaran syariat, fa'inal sabit, maka itu ada dengan dalil syar'i, yaitu firman Allah, "Kutubalah, tidaklah kalian berbuat baik, sehingga Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik." Dan jika anggapan anggapan baik ini bertentangan dengan syariat, maka itu cuma anggapan baik. Paling kelihatannya dan bukanlah kebaikan, meskipun orang yang menyangka itu adalah baik. Lebih ada maka bagi kita mengetahui bahwa kita tidak membutuhkan istihsan. Istihsan dalam bentuknya anggapan baik. Jika ingin bertanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memaksa manusia bahasanya talak tiga sekaligus tabinu bil ma'ruf, menyebabkan seorang istri itu bain. Bain, bain itu apa? Bain itu dalam istilah nikah maknanya adalah la raja'ata fihi, tidak bisa dirujuk. Maka bain itu ada dua, ada bain kecil, ada bain besar. Bain besar, talak tiga yang jatuh tiga, itu bain besar. Tidak ada rujuk di sini. Kalau mau kembali, harus mutar. Kalau kembali tidak mudah. Kembali harus di pengumuman, harus nikah lagi. Terusnya cerai dan itu cuma tidak didramatisir, baru ya. Dan ini tidak rujuk, namun nikah lagi. Karena yang namanya talak itu tidak ada rujuk. Kalau mau kata orang jual balik, mau kembali harus nikah, harus nikah lagi. Dan kalau bayi itu bayi besar, maka untuk bisa nikah lagi harus si istri nikah dulu dengan lelaki yang lain. Dan yang kedua ada sebutan, ada dalam istilah nikah ada sebutan bayi kecil. Yang namanya bayi, definisi bayi tidak bisa muncul. Itu namanya bayi. Bain itu kebalikan dari rujuk. Tidak bisa rujuk. Kalau bain kecil baru talak satu, namun masa iddah sudah berakhir. Kalau talaknya baru talak satu, namun masa iddah sudah berakhir, maka ini disebut dalam istilah fikih disebut telah terjadi bain kecil. Masa iddah berakhir, gimana? Bisa dirujuk? Dan bahkan yang dimaksudkan di sini adalah perintah. Maka memaksa manusia dan yang maha tugas sekaligus akan jadilah perintah. Ma'anal padahal di zaman Nabi SAW dan Abu Bakar dan 2 tahun awal dari khilafah Umar atau Anhumah tak tiga sekaligus jadinya satu. Lakin akan tetapi tamakan borong kubu karena sering kali terjadi minat nasi dilakukan oleh masyarakat di zaman Umar al-Zaman Umbini, maka Umar memaksa masyarakat tiga, ya kalian pengen tiga jatuh tiga, ya sudah saya paksakan tiga jatuh tiga. Wahabu ini adalah contoh anak-anak baik. Contoh bahwa Umar semacam ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang liberal untuk mengganti dalil hukum. Umar bisa ganti talak jatuh satu jadi jatuh tiga. Kita katakan dulu ya, dulu cipta wajib, sekarang cipta tidak wajib. Fajar maka jawabannya, sebenarnya jawaban yang pertama kita harapkan ini sunah Umar, sunah kelompok positif. Tetapi kita tidak mantap untuk ikuti sunah kelompok positif. Ini jawaban secara makli. Kita katakan ahikum disunat itu bersunat kepulauan positifnya adalah hadinah. Sunat Umar baik. Sehingga kita kan orang liberal dan yang pertama adalah bin Khattab bin Umar bersangkutan Min salah 3 dan 3. Dan beliau hayulah menghalangi salah seorang dengan istrinya di dalam semata-mata anggapan baik dan logika. Akan tetapi sudah di atas kiat yang benar. Pembahasan pertama secara keluar dari Adilah Al-Aqba'ah 4 alat dalam kitab sunnah yang didukung yang berdasarkan kuasa sunnah dan akan melihat yang menunjukkan adanya 4 dalil tersebut. Apa itu? 4 dalil kuasa sunnah di madzhab syiah. Apa jawaban lain berkaitan dengan perbuatan Utsman tadi disampai berkaitan dengan perbuatan Umar disampai sunnah bahwa jadi kita katakan ini sudah dimaksakan di dalam rumah membolehkan salah tiga sekaligus dan bertiga sudah jadi cuma puja apalagi cuma sahabat selesai. Ini kalau kita menjelaskan dengan logika semacam ini kalau disampaikan pada orang liberal. Baiklah, istisnan dirai, maka jika istisnan dengan logika itu tidaklah diajarkan oleh syariat, maka jika istisnan anggapan baik atau logika itu tidak diajarkan oleh syariat, maka itu tidak baik, meskipun pelakunya menganggap itu baik. Dan itu berlaku baik dalam masalah ini yaitu masalah akidah atau dalam masalah amaliyah yaitu masalah fikih.